الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada ahad yang lalu kita sudah selesai membahas hadis ke-65 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, atau hadis yang ke-6 di dalam bab muraqabah ini. Kini kita akan lanjutkan kepada hadis ke-66. An Abi Ya'la Asyaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Kata Rasul Salam Al-Kayyis, orang yang cerdas atau yang cerdik atau yang pandai adalah orang yang mandana nafsa, yang menghisab dirinya, yang introspeksi terhadap dirinya, dan beramal untuk masa setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya terhadap hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Lalu kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Berkata At-Tirmidzi dan ulama-ulama yang lain bahwa arti mandana nafsahu hasabaha. Jadi Al-Kayyis adalah orang yang menghisab-hisab dirinya. Hadis ini sebenarnya dhaif, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim, sahihun ala syartul Bukhari. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Lalu Al-Zahabi mengomentari perkataan Al-Hakim dengan perkataan, la wallahi Abu Bakar wahid. Tidak, maksudnya tidak sahih demi Allah, sebab Abu Bakar salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, nama lengkapnya Abu Bakar bin Abi Maryam, dia ini wah, dia ini lemah. Qultu, kata Syekh Salim Al-Hilali, madarul hadithi alaih fal isnadu da'ifun jiddan. Jadi hadis ini bertumpu kepada Abu Bakar, Abu Bakar bin Maryam, dan dia ini lemah, maka sanad hadis ini sangat lemah sekali. Hadis ini punya syahid, punya penguat dari Anas yang dikeluarkan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Tapi Al-Baihaqi berkata Aun bin Imarah dhaif. Salah seorang rawinya yang bernama Aun bin Imarah juga dhaif. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Adapun beberapa mufradat yang perlu dibahas. Pertama, Al-Kayyis artinya Al-Aqil Al-Jazim, orang yang berakal, yang berpendirian. Al-Ajiz adalah Al-Dha'if At-Tariku Lima Yajibu Fi'luhu. Al-Ajiz itu orang yang lemah, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau hal-hal yang wajib dijalankan, dilakukan. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali mengambil 4 atau 5 faidah. Pertama, wujubul akhdi bil jazbil bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatiha. Yang pertama adalah wajibnya bersikap tegas atau apa? Yakin. Pede gitu lah, percaya diri. Dan wajibnya juga introspeksi. Kedua, al-isti'dadu lima ba'dal maut bil amali shalih. Juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah kematian dengan mengerjakan amal-amal soleh. Ketiga, dari hadis ini pun kita tahu, man sara khalfa syahwati nafsihi dalla wa adalla. Siapa yang berjalan di belakang syahwat dirinya, maka dia sesat dan menyesatkan. Keempat, idza asha al-'abdu 'ala ar-raha duna al-khauf aw 'ala al-khauf duna ar-raha. Ini tidak tamat kalimat ini. Bila seorang hamba hidup di atas kebahagiaan tanpa ketakutan atau di atas ketakutan tanpa kebahagiaan. Ini mungkin enggak sempurna kalimat ini, ada yang tak tercetak atau salah cetak atau gimana. Gitu aja terjemahannya, juga tidak selesai itu. Terakhir, waqad aradtu syai'an min fiqhi 'ala dha'fihi li'anna usul asy-syari'ah wa maqasidaha tashhadulah. Saya telah menuliskan beberapa poin dari pemahaman atau beberapa faidah dari hadis ini, sekalipun hadis ini dhaif. Kenapa? Karena pokok-pokok syariat dan maksud-maksud syariat menguatkan makna yang terkandung dalam hadis ini. Jadi kenapa walaupun dhaif hadis ini masih dibahas fawaidnya, faidah-faidahnya? Karena isinya selaras dengan maqasidus syariah. Itulah hadis ke-66. Adapun hadis ke-67, hadis kedua terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Kata Rasul SAW, di antara kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada artinya. Hadis ini termasuk hadis hasan li dzatihi dan sahih li ghairihi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Jalan Al-Auza'i, dari Qurrah bin Abdurrahman dan yang lain-lainnya. Lalu kata Syekh Salim Al-Hilali, hadza isnadun hasanun rijaluhu thiqat ghayra Qurrah bin Haywil fa innahu sadduq lahu manakir wa lahu syahid min hadis Ali bin Al-Husain bin Ali mursalan akhrajahu Malik wa min tariqihi At-Tirmidzi wa bil jumlah fal hadithu sahihun li ghairihi. Hadis ini sanadnya hasan dan rijal atau para perawinya semua thiqat kecuali Qurrah, dia ini sadduq. Hadis ini pun punya penguat dari hadis Ali bin Husain secara mursal yang dikeluarkan oleh Imam Malik dari jalan dari jalan Ali bin Al-Husain. Demikian juga At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain. Maka berdasarkan semua penjelasan tadi, hadis ini sahih li ghairihi. Hasan li dhatihi, sahih li ghairihi. Tentang bab ini, ada hadis lain dari sekelompok sahabat lain, di antara Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Harith bin Hisham, radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Syekh Salim Al-Hilal, wa hadzal hadithu aslun azimun min usulil adab. Kama nassu ala dhalika Ibn Salah wa Ibn Rajab wa ghairuhum. Hadis ini merupakan pokok yang agung di antara pokok-pokok adab sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Shalah dan Ibnu Rajab serta yang lainnya. Min husni islamil mar'i artinya min alamati kamalihi wastiqamatih. Jadi makna hadis, di antara kebaikan Islam seorang, maksudnya di antara tanda-tanda kesempurnaan dan keistiqamahan seseorang. Tarkuhu ma la ya'ni artinya ma la yahtajuhu wa la dhurura ilaihi bihukmi syar'i la bihukmil hawa wa talabi nafs. Yang tidak ada artinya itu artinya yang tidak dibutuhkan dan tidak dipentingkan menurut syari, bukan menurut hawa nafsunya. Umpamanya ngaji ini tidak penting. Tidak penting menurut hawa nafsunya, bukan itu. Tapi menurut syari. Ngaji penting enggak menurut syari? Penting, walaupun menurut hawa nafsu tidak penting. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak ada artinya, maksud tidak ada arti adalah tidak ada arti menurut pandangan syariat, bukan menurut pandangan hawa nafsunya. Kalau menurut hawa nafsunya, ya yang baik-baik nanti tidak penting, yang jelek-jelek nanti penting. Oh, ke diskotik itu penting untuk menghibur diri, maka kesana. Nah, ini bukan begitu maksudnya. Dari hadis ini bisa diambil faedah pertama, bukan pertama, ini satu-satunya. Alal insan ay yastaghilla bima fihi salahuhu ma'ashan wa ma'adan wa ma'adan wa yu'ridu amma 'ala dhalik bima la yahtajuhu wa la yantafi'u bihi bal huma yadhurruhu wa la yu'dhihi wa alla yatataffalu wa alla yatataffal bi syu'uni ghairihi fa inna dhalika min kamalil istiqamah. Wajiblah bagi setiap orang untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang di dalamnya ada kemaslahatan baik untuk kehidupan dunia dia ataupun keakhiratan dia. Dan berpaling dari selain itu yang tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat, bahkan mencelakakan dan membahayakan. Dan hendaklah dia tidak bermain-main dengan urusan yang lainnya, karena perbuatan atau karakter seperti itu termasuk kesempurnaan istiqamah. Itulah penjelasan hadis yang ke-67. Terakhir, ke-68 dalam bab muraqabah ini, hadisnya dhaif. Dan dhaifnya itu jiddan, sangat dhaif. Karena dhaifnya tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga Syekh Salim Al-Hilali tidak merasa perlu untuk membahasnya. Hadis yang ke-78 ini dari Umar radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu kata beliau, la yus'alur rajul fi ma daraba imra'atahu, rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Seseorang tidak akan ditanya tentang apa tentang perbuatan dia memukul istrinya. Memukul istrinya enggak akan ditanya itu, enggak akan dihisab. Hadis ini riwayat Abu Daud dan yang lainnya, tapi hadisnya dhaif. Kedhaifannya dijelaskan bahwa di dalam sanadnya ada rawi namanya Abdurrahman Al-Musli, disebut la yu'rafu, dia tidak dikenal, sebagaimana dijelaskan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Al-Muslimi, ada mimnya gitu? Iya, sokot. Al-Muslimi. Kata Syekh Ahmad Syakir, ketika menta'lik kitab Musnad, beliau katakan, isnadu dhaif. Daud bin Yazid al-Audi laisa bil qawi yatakallamuna fi. Sanadnya dhaif. Karena Daud bin Yazid al-Audi, dia tidak kuat. Dia ini dibicarakan oleh para ulama. Aku berkata, kata Syekh Salim Al-Hilali, wa hadha wahmun minas syekhi abil asbal afallahu anna wa anhu, faqad waqa fil musnad Abdullah al-Audi lam yusamma abuhu faltabasa alaihi bidawud bin Yazid al-Audi Ammu Abdullah bin Idris fa innahu dha'if amma rawi hadzal hadis fa saqqahu. Ini perkataan Syekh Ahmad Syakir yang menyatakan Daud bin Yazid Al-Audi ini tidak kuat, ini merupakan wujud waham atau keragu-raguan yang dinukil dari Syekh Abul Asbal, maksudnya Syekh Abul Asbal Az-Zuhairi yang mentahkik kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli Imam Ibn Abil Bar. Dia telah menerangkan Abdullah Al-Audi yang tidak disebut bapaknya siapa, lalu dia iltibas atau tertukar dengan nama Daud bin Yazid Al-Audi. Padahal dua nama itu berbeda, Abdullah Al-Audi dan Daud bin Yazid Al-Audi. Daud bin Yazid Al-Audi ini pamannya Abdullah bin Idris, dia ini dhaif. Kalau Daud bin Yazid Al-Audi, tapi Abdullah Al-Audi ini disiqatkan. Tapi di sini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi begitu. Selesailah pembahasan tentang bab al-muraqabah yang di dalamnya terkandung 9 buah hadis. Dengan selesainya bab muraqabah ini berarti kita sudah menyelesaikan 5 bab dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab pertama ikhlas. Bab kedua apa? Sabar. Taubat. Ketiga sabar. Keempat, sidq. Kelima, muraqabah.